Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kita masih membaca risalah tentang nasihat Asy-Syaikh bin rahimahullah taala kepada kita semua Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyun, terakhir kita baca ucapan beliau rahimahullah taala bahwasanya yang wajib atas Ahlussunnah untuk siap menyelesaikan masyakil alam kulli, memberikan solusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan di alam ini. Mereka kata beliau rahimahullahu taala adalah ahlu nidalik wa haqqu bihi. Mereka memang yang punya kapasitas untuk melakukannya, yang paling berhak untuk melaksanakannya, karena mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wajh sahih. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara sekian masyakil di alam ini adalah Ar-Rafidah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Far-Rafidatu syagalat al-alam bi'ilamiha wa dallat katsiran minan nas. Orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, telah menyebutkan alam ini dengan propaganda yang mereka lakukan. Rafidhah telah menyesatkan banyak manusia. Bal syaghalathum an ada'i manasik al-hajj, bahkan mereka telah membuat sibuk mengganggu kaum muslimin dari menunaikan ibadah haji. Fannas ya'tuna min kulli fajjin amiq liyu'addu manasikahum wa liyadhkurullaha fi tilka asy-sya'ir mubarakah. Kaum muslimin, mereka berdatangan dari tempat yang jauh, berdatangan dari penjuru dunia, di tempat-tempat yang jauh untuk melaksanakan ibadah haji, menunaikan manasik, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asy-sya'ir mubarakah, di tempat-tempat yang berkahi. Fama yash'urun illa bi khuruj rafidhah bil mudhaharatil jahiliyah. Ternyata mereka dalam keadaan tidak mengira muncul orang Rafidhah melakukan demonstrasi-demonstrasi jahiliyah. Yahtafuna Humaini Humaini, teriak-teriak meneriakan Humaini Humaini di tengah-tengah hujjaj yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ini Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Faman alladhi yastati'u an yufarriqa hadhihi al-jumu' allati 'atat 'an amri rabbiha وجعلت الحج شعارا للفوضى wasukhub wa da'at jahiliyah. Kata Syekh rahimahullahu taala, siapa yang mampu? Iya. Untuk memisahkan, menghentikan kelompok-kelompok ini. Mereka-mereka yang telah membangkang dari perintah Rabb-nya, menjadikan haji yang semestinya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah gunakan untuk sarana demo. Menjadikan haji, kata beliau rahimahullah, sebagai syiar li fawda. Iya, untuk membuat kekacauan, keributan dan seluruh jahiliyah. Qala, kata beliau rahimahullah ta'ala, la yastati'u bi'idnillah illa ahlu sunnah. Tidak ada yang mampu melakukannya, menghentikan mereka, bi'idnillah, dengan izin Allah, kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Namun, kata beliau rahimahullah ta'ala, inijtama'at kalimatuhum wa kanu ahla sunnatin haqqa. Jika bersatu kalimat mereka, jika mereka benar-benar menjadi ahlu sunnah yang hakiki, merekalah yang mampu untuk membantah, menghentikan kaum rafidah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, inna hadhil yaqdah al-islamiyah alati aradah Allah tahtaju ila ri'ayah. Dan sungguh, kata beliau rahimahullah, kebangkitan Islam ini tumbuhnya semangat kaum muslimin untuk mengenal Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, bangkitnya semangat tersebut butuh kepada ri'ayah, butuh ada yang menjaga, butuh ada yang membimbing, mengarahkan. Wa man yakumu bi ri'ayatiha, siapa yang mampu untuk membimbing mereka, menjaga agar semangat kaum muslimin kepada Islam itu benar-benar terbimbing? Tidak ada yang mampu melakukannya illa ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah yang mampu untuk membimbing mereka, ya, agar benar-benar semangat mereka kepada Islam terbimbing di atas kebenaran. Ini huwan rahimun rahimukumullah. Sehingga karena demikian ahlu sunnah kedudukannya harus siap untuk tampil membimbing umat, membantah al-ahwa wal bidah. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ilaj al-ikhtilaf an-nashi bain al-sunnati al-mu'asirin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ilaj, obat, terapi terhadap atau bagi perselisihan yang muncul di tengah-tengah ahlu sunnah al-mu'asirin di masa sekarang. Kata beliau rahimahullah ta'ala, innal ikhtilafan nashi'a bain ahli sunnati yazulu bi'idnillahi bi'umurin. Sesungguhnya perselisihan yang muncul di tengah-tengah ahlu sunnah, di antara ahlu sunnah, yazulu, akan hilang bi'idnillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bi'umur. Saya sebutkan beberapa perkara. Min hadi antara yang kata beliau rahimahullah ta'ala, tahkimul kitab wa sunnah, dengan menjadikan Al-Quran wa sunnah sebagai pemutus permasalahan yang ada. Membalikan semua ikhtilaf kepada Quran dan Sunnah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa in tanaza'tum bi syai'in, apabila kalian berselisih fi syai'in, syai'in nakirah, nakirah bisyak syarat tufidul umum, apabila kalian berselisih dalam sesuatu apapun, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah kenegaraan, dalam masalah dakwah, farudduhu ila Allah Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmu ila Allah, dan apa yang kalian berselisih padanya dari sesuatu apapun, maka hukumnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih wa la radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina sanbitunahu minhum walau la faddullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tum asyaitana illa qalila. Ayat ketiga ini, ikhwan rahiman rahimakumullah, sangat penting untuk kita semua adab sebagai tulabul ilmi. Ya, untuk kita mengetahui kadar diri kita, bahwa tidak semua permasalahan itu kita berhak padanya. Ada banyak permasalahan kita serahkan kepada ahlinya. Tidak semua permasalahan kita berhak mengetahuinya, menyebarkannya kepada yang lain. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka-mereka yang ketika dapat berita langsung menyebarkannya dengan tanpa bimbingan kepada orang-orang yang berilmu. Bila ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih, apabila datang kepada mereka satu perkara, apa yang terkait dengan perkara keamanan atau ketakutan, adza'u bih, mereka menyebarkannya. Wala radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka, la'alimahu alladhi yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang bisa mengambil simbat, orang berilmu akan tahu apakah ini pantas disebar atau tidak, pantas untuk orang umum atau tidak. Ini kan rahiman rahimakumullah. Kita perlu baca tafsir sabda Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadihi ta'dibun minallahi ta'ala ibadihi an fi'lihim hadha ghadal laiq. Ini ta'dib, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran adab dari Allah kepada hamba-hambanya dari perbuatan mereka yang tidak layak. Ya, dapat satu berita sebar, dapat satu perkara mengkhawatirkan, menakutkan disebar dengan tanpa ya menimbang apakah ini akan bermanfaat atau tidak. Kata rahimahullahu ta'ala, wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun minal umuril muhimmah, dan bahwasanya yang seyogianya bagi mereka, bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, apabila datang kepada mereka satu perkara di perkara-perkara penting, wal masalih ammah, perkara yang terkait dengan kemaslahatan umum. Ma yata'allaqu bil amni wa sururil mu'minin aw bil khauf alladhi fihi musibah, ya, baik terkait dengan masalah keamanan yang menggembirakan kaum mukminin atau perkara yang menakutkan, musibah yang menimpa mukminin. Ketika datang perkara tersebut, alaihim an yatathabbatu wa la yasta'jilu bi isya'ati dhalikal khabar, ya, mereka tathabbut, jangan terburu-buru untuk menyebarkan berita tersebut. Bal yaruddunahu ila rasul wa ila ulil amri minhum min ahli ra'i wal ilm wal nushi wal aql wal razana alladhina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna masalih walidah. Yang seharusnya mereka kembalikan kepada rasul, kembalikan kepada orang-orang, ya, yang memang berhak, orang-orang yang berilmu, yang memang mereka inginkan kebaikan bagi kaum mukminin, mereka-mereka yang bisa menimbang, mengetahui maslahah dan mafsadah. Fa in ra'u fi idha'atihi maslahatan wa nashatal mu'minin wa sururan lahum wa taharruzan min adahim fa'alu dhalik. Kalau ternyata orang berilmu di antara mereka menyatakan, ya, ini bagus, silahkan disebar, silahkan, ya, disampaikan kepada umat, ini akan membuat mereka gembira, membuat mereka senang, lakukan. Wa in ra'au innahu laysa fi maslahah. Tapi kalau mereka orang berilmu menyatakan tidak maslahah, ini hanya semata-mata hamasah, semata-mata modal semangat, tidak ada perhitungan, itu akan bermudarat, akan ada mafsadah. Atau fi maslahah walakin madaratuhu tazid ala maslahati. Atau mereka ahlul ilmi, mereka guru-guru kita yang lebih berilmu daripada kita, memandang memang ada maslahatnya, tapi mudaratnya lebih daripada maslahat. Kalau seperti ini, maka lam yudhi'u, tidak menyebarkannya. Ini huwan rahiman rahimakumullah. Adab, ya, pentingnya mengembalikan perkara-perkara penting kepada ahlinya. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, kata Syabdur Rahman As'adi rahimahallahu ta'ala, wa fi hadha dalilun li qa'idatin adabiyah. Madam firman Allah ini ada dalil bagi satu kaidah adabiyah, satu kaidah masalah adab. Wahai annahu idza hasala bahsun fi amri min al-umur yambagi an yuwalliya man huwa ahlu dzalik. Kalau ada satu pembahasan terkait dengan satu masalah, maka yang diberikan wewenang untuk mengurusinya, membahasnya, adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Wa yuj'alu ila ahli, diberikan, serahkan kepada ahlinya. Wala yutaqaddam baina aydihim, jangan mendahului mereka, jangan mendahului orang-orang yang lebih alim, lebih berilmu. Fa innahu aqrabu ila as-sawab wa ahra lis-salamati min al-khata, karena itu lebih dekat kepada kebenaran, ya, lebih, ya, memungkinkan untuk selamat dari kesalahan. Ini huwan rahiman rahimakumullah. Satu perkara penting dalam masalah adab, terusus di masa-masa sekarang, ya, fitnah medsos yang ada. Kadang sebagian menganggap dirinya berhak seperti ustaz-ustaz. Bahkan lebih dari itu, guru-guru kita diam, dia melangkahi guru-gurunya. Atau huwan rahiman rahimakumullah, fuduli, ya, ingin tahu sesuatu yang sebetulnya itu adalah haknya guru-guru kita. orang lebih beriman daripada kita. Ini kata rahimahullahu taala kaidah adabiyah. Juga kata rahimahullahu taala wa fihi an-nahyu 'anil 'ajalati wat-tasarru'i li nashr al-umur min hina sama'iha wal-amru bit-ta'ammul qabla al-kalam wan-nadhar fihi hal huwa maslahatun fayuqdimu 'alayhi al-insan am la fayuhjimu 'an. Di sini pun kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam ayat ini, dalam firman Allah ini, ada larangan dari tergesa-gesa untuk menyebarkan sesuatu ketika mendengar. Dengar, langsung sebar. Dengar, langsung sampaikan. Dengar, langsung posting. Perintah untuk ta'ammul, menelaah sebelum bicara. Meneliti sebelum menyampaikan. Apakah itu maslahat sehingga dia boleh lakukan atau tidak ada? Dia sumber mudarat. Ya, maka dia harus menahan diri melakukannya. Yang melakukannya. Ini huwan rahiman rahimakumullah yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, dan ini penting ya untuk ahlus sunnah, untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.